Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Agung Raja rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji asbab syarhi sadri karya Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, seorang ulama yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimallahu taala. Kita sampai pada halaman yang ke-57. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada obat, menyebutkan penyakit liya sifat adawa, untuk meresepkan obat. Dia menuliskan resep dalam bahasa Arab, wasofa yasifu. Kalau untuk berkenaan dengan masalah obat, wasofa yasifu artinya meresepkan. Min a'zami asbabi, dia menyampaikan penyakitnya, yaitu min a'zami asbabi diqis sadri, di antara sebab sempitnya hati yang paling besar adalah al-i'rad anillahi, berpaling dari Allah, bergantungnya hati kepada selain Allah, lalai untuk mengingat Allah dan berpaling dan lalai dari mengingat Allah, dan berpaling dari agama Allah, dari Allah dan agama Allah, itu bisa sampai derajat kemurtadan. Oleh karena itu ada ulama yang menilai bahasanya al-i'rad, berpaling dan cuek, tidak peduli, masa bodoh dengan agama Allah, adalah di antara pembatal Islam. Manakala berpaling tersebut bentuknya la yata'allamul islama, tidak mau belajar Islam sama sekali. Sampai-sampai pokok-pokok Islam tentang dan apa itu yang menyebabkan seorang itu jadi muslim, tidak mau dia pelajari. Maka berpaling dari aslil Islam, dari pokok dan yang mendasar dari Islam, ini kemurtadan. Dan tidak berupaya untuk mengamalkannya. Tidak ada satupun amal ibadah yang dia kerjakan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama yang menyatakan bahasanya semacam ini membatalkan keimanan berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah. Siapakah orang yang lebih zalim? Jawabannya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, thumma a'radu anha, namun dia memilih untuk berpaling darinya. Sunya kami muntaqimun, akan menghukum orang-orang yang jahat. Maka berpaling dari agama, berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak mau menyibukkan diri untuk belajar agama dan mengamalkannya, bahkan tidak peduli sama sekali dengan agama, tidak mau mengangkat kepala untuk mempelajari petunjuk hidayah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka berpaling semacam ini qad yasilu, bisa sampai kepada derajat kekafiran, dan dia terhitung salah satu pembatal keislaman. Maka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu tergolong membatalkan keislaman dalam dua keadaan. Yang pertama adalah berpaling untuk belajar, mempelajari asluddin, pokok agama, hal yang mendasar dalam agama, yang dengannya seorang itu menjadi seorang muslim. Maka orang yang cuek bebek, tidak mau peduli dan tidak mau belajar tentang hal ini, maka ini i'rad, kecuekan, cuek yang membatalkan keislaman dan keimanan. Kemudian yang kedua adalah berpaling dalam masalah amal, yaitu tidak beramal, tidak melaksanakan amal ibadah satupun. Manakala ini adalah i'rad, ini membatalkan keislaman, manakala berpaling dari amal secara total. Berpaling dari amal secara total, dalam keadaan mampu untuk beramal, dalam keadaan badan segar dan bugar, dan diberi umur yang panjang, namun satu pun amal ibadah tidak ada yang dia kerjakan, yaitu amal ibadah yang dikerjakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada. Maka dua jenis i'rad ini membatalkan keislaman. Adapun berpaling dari sisi amal, namun juz'i, namun parsial, sebagian amal, dia tidak puasa Ramadan atau dia tidak pergi haji padahal mampu, maka ini tidak membatalkan amal, kecuali jika yang sebagian amal tersebut, sebagian amal ibadah itu adalah salat, dan dia tinggalkan secara total karena malas. Nanti ulama berselisih pendapat apakah itu membatalkan keislaman ataukah tidak. Kemudian di antara hal yang menyebabkan sempitnya hati dan hilangnya bahagia adalah ta'alluqul qalbi bighairihi, kata Ibnul Qayyim, adalah bergantungnya hati dengan selain Allah. Dan hal ini selain Allah di sini mencakup bergantungan hati kepada pimpinan, kepada guru, dan bergantungnya hati dengan dunia, dengan harta, dengan yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab sempitnya hati dan hilangnya bahagia adalah al-ghaflah an dzikrihi, lalai, tidak mengingat Allah. La yadhkurullaha, tidak mengingat Allah, atau hampir-hampir tidak pernah mengingat Allah karena sibuk dengan ketergantungan bima ta'allaqa bi qalbuhu, dengan sesuatu yang menjadi ketergantungan hatinya. Demikian juga di antara sebab sempitnya hati adalah mencintai selain Allah. Maka di antara hal yang menyebabkan sempitnya dada dan hilangnya bahagia adalah mahabbatu ghairillahi ta'ala, adalah rasa cinta kepada selain Allah ta'ala dengan rasa cinta yang itu tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim yang telah lewat, man ahabba syai'an ghairallahi udziba bihi, siapa yang mencintai sesuatu selain Allah maka dia akan disiksa dengannya, karena orang tersebut daiman selalu sibuk dengan makhluk yang dia cintai. Fahuwa, maka dia seorang itu jika mencintai makhluk dikarenakan dia gurunya, guru spiritualnya, ataukah pimpinannya, atau dia mencintai hartanya dan dunianya, lantas hartanya dan dunianya itu menyibukkan dia dari mengingat Allah. Wasababa dzalika, dan hal itu pun menyebabkan dia berpaling dari Allah, tersibukkan dari Allah. Dan jika seorang itu mencintai selain Allah bersama dengan Allah dengan rasa cinta yang nilainya adalah ibadah, itulah rasa cinta yang mengandung ketundukan dan penghinaan diri. Maka rasa cinta semacam ini jika diberikan kepada selain Allah, itu statusnya adalah syirkun akbar dan diantara pembatal keislaman. Ibnul Qayyim menyebutkan di salah satu bukunya, tepatnya di Al-Jawabul Kafi yang nama lainnya adalah Ad-Da'wa Dawa, beliau katakan kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar, dan orang yang mati dalam keadaan membawa kemusyrikan tidak akan Allah ampuni, kekal dan dikekalkan di neraka. Sebabnya adalah li'anna syirka tanakusun tangkusubihi mahabbatullah, karena kemusyrikan itu menyebabkan berkurangnya rasa cinta kepada Allah ta'ala. Tepatnya itu adalah perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Ad-Da'wa Dawa yang nama lainnya adalah Al-Jawabul Kafi. Beliau katakan Allah di catatan kaki, dan Allah subhanahu khalaqal khalaqa, menciptakan makhluk supaya makhluk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Allati hiya akmal anwa'il mahabbah, yang ibadah kepada Allah adalah bentuk rasa cinta yang paling sempurna, diiringi bentuk ketundukan dan penghinaan diri yang paling sempurna. Maka gabungan dari dua hal ini itulah yang disebut ibadah dalam pengertian ta'abbud, menghambakan diri. Ketika ada pada diri seseorang rasa cinta yang sempurna kepada Allah, dan rasa cinta tersebut adalah rasa cinta yang menghasilkan dan membuahkan ketundukan yang sempurna dan menghinakan diri yang luar biasa kepada Allah. Itulah ibadah dalam pengertian ta'abbud, menghambakan diri. Dan itulah hakikat Islam. Itulah milah Ibrahim, yang siapa yang benci terhadap milah atau agama Ibrahim, dia adalah orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya dalam kebodohan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan siapa yang membenci milah Ibrahim, maka tidaklah itu terjadi illa man safiha nafsah, kecuali orang yang menjerumuskan dirinya dalam kebodohan. Ya, maka walihadza kana a'dhamu dzunub indallahi asyirku. Oleh karena itu, dosa yang paling besar menurut Allah adalah kemusyrikan. Dan Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang di bawah mati, dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan meskipun di bawah mati, lima yasha, untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Wa aslu syirki billahi al-isyraku ma'allahi fil mahabbah. Kata Ibnu Qayyim, dan akar kemusyrikan adalah menyekutukan Allah dalam masalah cinta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada orang-orang yang memiliki selain Allah anda dan tandingan, yaitu tandingan dalam cinta. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah. Kahubbillah dalam ayat ini memiliki dua, ada dua pendapat ahli tafsir. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Tafsiran yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana cintanya orang yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kabarkan bahwasanya di antara manusia ada orang yang menyekutukan Allah, dia memiliki selain Allah nidan sebagai tandingan. Yuhibbuhu kahubbillahi, yang dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Dan Allah kabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan dengan mereka para pemilik tandingan-tandingan tadi dalam cinta mereka kepada Allah. Atau ini pendapat yang kedua, annahum asyaddu hubban lillah, bahasanya orang-orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya ashabul andad, para pemilik-pemilik sekutu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Ibnu Qayyim menyampaikan bahasanya bagian dari ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bahasanya orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah, itu ada dua tafsiran. Ada dua pendapat tentang tafsirnya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman itu jauh lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan cintanya orang musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya orang yang beriman cinta yang murni untuk Allah. Cintanya orang musyrik adalah cinta yang mendua. Tentu yang murni ini cintanya lebih besar daripada cinta yang mendua. Ya, dan ini tafsiran yang rajih, yang paling kuat dalam masalah ini. Nah, ada pendapat yang kedua yang mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, artinya dan orang-orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang musyrik kepada berhala-berhalanya. Fa innahum, maka mereka orang musyrik meskipun mereka cinta kepada Allah, akan tapi mereka sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan mereka dalam cinta, sehingga lemahlah cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang bertauhid, memurnikan ibadahnya untuk Allah, maka tatkala murni cintanya kepada Allah, kanat asyadda min mahabbati ulaik, maka besarnya cintanya orang-orang yang bertauhid itu jauh lebih besar daripada besaran cinta orang-orang musyrik kepada Allah. maka al-adl bi rabbil alamin, maka mencari tandingan bagi Allah Rabb semesta alam. Adil di sini bukan adil, namun adil di sini artinya asyirku. Wal adl bi rabbil alamin, maka mencarikan tandingan, memiliki tandingan dengan Rabb semesta alam, kemudian menyamakan antara tandingan tersebut dengan, menyamakan antara Allah dengan tandingan-tandingan tersebut, huwa fi hadil mahabba, adalah dalam masalah cinta ini. Walimakana muradullah, maka dikarenakan yang Allah inginkan dari makhluknya adalah murninya cinta itu untuk Allah, maka Allah mengingkari, mencela keras orang yang memiliki min dunihi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki tandingan yang dia jadikan waliyan, sesuatu yang sangat dia cintai. Syafi'an, yang dia harapkan syafaatnya. Ghayatul ingkar, Allah ingkari dengan sebenar-benar pengingkaran. Ya, maka yang dimaksudkan dalam kutipan yang tadi adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahasanya akar kemusyrikan adalah kemusyrikan dalam masalah cinta. Ya, sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kemusyrikan? Dikarenakan kemusyrikan itu menyebabkan berkurangnya rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa cintanya diduakan dengan yang lain. Kembali ke atas, mahabbatullah ruhul iman, maka cinta kepada Allah adalah rohnya iman. Iman tanpa cinta kepada Allah seperti raga tanpa nyawa. Artinya imannya adalah sekedar imanun syakli, iman formalitas. Laisa imanan haqiqi, bukan iman yang hakiki. Maka jika seorang itu menyekutukan Allah dalam masalah cinta yang agung semacam ini, wa hadzal unsur al-azim, dan unsur yang agung ini, unsur dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, unsur aslinya, dan dalam bahasa Arab artinya unsur. Unsur itu artinya unsur, satu bagian. Maka orang yang tidak suka dengan kearab-araban, ya jangan ngomong unsur. Kalau ngomong unsur berarti kearab-araban. Wa hadzal unsur al-azim, dan unsur yang agung ini, min anasiril iman, yang merupakan anasir, jamaknya unsur. Ini jamaknya unsur, anasir. Bahasa Indonesia juga ya, anasir ya. Min anasiril iman, dari unsur-unsur iman. Maka terbelahlah, terbagilah rasa cintanya jadi dua bagian. Qismun lillah, satu bagian untuk Allah dan satu bagian dia tujukan kepada selain Allah. Itulah cintanya orang musyrik, yang mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ya, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Maka apa yang terjadi? Naqasat al-mahabbatu. Maka berkuranglah rasa cintanya kepada Allah. Nah, karena ilillah, maka kemusyrikan digolongkan sebagai min a'zamidz dzunub, termasuk dosa besar yang paling besar. Karena akar kemusyrikan adalah kemusyrikan dalam masalah cinta. Kemusyrikan dalam masalah cinta, dan kemusyrikan itu diharamkan dan dinilai sebagai dosa yang paling besar karena menjadi sebab berkurangnya kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, fa inna man ahabba syai'an ghairallahi taala udziba bihi. Siapa saja yang jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengannya, dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Ya, penjelasannya ada di catatan kaki, perkataan Ibnu Qayyim di Al-Jam Al-Kahfi. Ya, beliau sampaikan bahasanya, orang yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut sebanyak 3 kali. Fakullu man ahaba syai'an ghairallahi udziba bihi 3 maratin. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, siapa yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan makhluk yang dia cintai tersebut. Boleh jadi bentuknya wanita, boleh jadi bentuknya suami, boleh jadi bentuknya laki-laki, bentuknya harta, mobil, dan yang lainnya. Akan disiksa sebanyak Salasa maratin, tiga kali. Fi hadhihi dar, dan itu siksaan di dunia ini. Di dunia ini disiksa tiga kali. Bagaimana kan lagi ditambah nanti berlanjut dengan di alam kubur. Nanti masih berlanjut di alam akhirat. Di dunia saja sudah disiksa dengan tiga kali siksaan. Yang pertama, dia disiksa dengannya, dengan sesuatu yang dicintai tersebut sebelum mendapatkannya. Sebelum mendapatkannya. Semakin besar keinginannya untuk mendapatkannya, semakin tersiksa. Semakin dia bayang-bayangkan sesuatu yang dia inginkan, semakin menjadi-jadi dia tersiksa. Maka semakin dia rindu, itu semakin besar siksaannya. Maka kasur empuk pun tak terasa empuk. Makan enak pun tidak terasa enak. Pemandangan yang indah pun tidak terasa indah. Kenapa? Karena dia dirundung kerinduan dengan sesuatu yang belum dia dapatkan dan belum dia peroleh. Maka itu tersiksa, bukan bahagia. Tersiksa. Tersiksa. Orang bilang jatuh cinta itu bikin bahagia. Enggak. Nyatanya malah bikin tersiksa. Sebelum dapat, tersiksa. Demikian siksaan hatta yahsula, sampai dia dapat. Sampai dia dapat. Ketika dia jatuh cinta dengan wanita, atau wanita jatuh cinta dengan seorang laki-laki, semakin besar rasa cintanya, semakin tersiksa dia. Maka semakin rindu dia, maka semakin besar siksaannya. Kemudian jika telah dia dapatkan, maka telah sah jadi istrinya, telah sah jadi suaminya. Ketika cintanya adalah cinta yang besar, maka dia juga tersiksa. Apa siksaannya? Fa'idha hasala. Jika dia telah dapatkan apa yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan, telah dia dapatkan. Udhiba bihi, maka dia pun disiksa dengan sesuatu yang dicintai tersebut. Hala husulihi, ketika dia telah mendapatkannya. Apa bentuk siksaannya? Bil khawfi min salbihi. Khawatir dan cemas hilangnya sesuatu yang dicintai. Dia deg-degan, cemas, ketar-ketir. Dia kemudian akan pergi meninggalkanku. Jangan-jangan dia tidak mencintaiku. Setelah mendapatkannya, dia khawatir yang didapatkan itu hilang. Dan dia disiksa dengan kekhawatiran ini. Semakin besar cintanya, semakin besar cemasnya. Dan semakin besar cemburunya. Karena itu semakin besar cemburunya. Dan itu adalah siksaan karena cinta. Tersiksa karena cinta. Wa fawati, dan luputnya dan hilangnya sesuatu yang dia cintai. Maka dia cemas, khawatir. Kekhawatiran ini, semakin besar cinta, semakin besar khawatir. Tidak dapat bahagia, non malah dapat kekhawatiran, dapat kecemasan. Kemudian wa tanghis wa tanqid alaihi. Demikian juga dia tersiksa dengan yang ketiga adalah at-tanghis wa tanqid alaihi. Ketidaknyamanan yang dia dapatkan, wa tanqid alaihi, dan kesusahan yang menimpa dirinya. Wa anwa'ul mu'aradat, dan berbagai macam pertentangan, berbagai macam perlawanan. Maka ada disiksa dengan berbagai macam kesusahan. Kalau yang dia cintai itu adalah wanita, setelah dia dapatkan, kesusahan yang lain, ngambeknya yang dicintai ini, mokoknya dia, itu tersiksa lagi. Dan dia tersiksa gimana supaya merayunya, supaya gak lama-lama mokoknya, tersiksa lagi. Dia tersiksa lagi dengan al-mu'aradat, berbagai macam pertentangan. Dia dengan sesuatu yang dia cintai tadi, berbagai macam kemudian intrik-intrik yang terjadi bersama dia. Ini pesan ini, dibelikan ini ternyata tidak cocok. Nah, habis itu dia omel-omeli, mas ini tidak perhatian, saya sudah ngomong begini, begini, begini, kok yang dibelikan begini, begitu, tersiksa lagi, salah lagi. Tersiksa lagi. Maka intrik-intrik dengan yang dicintai, ah, itu bikin penderitaan yang ketiga. Penderitaan yang ketiga. Fa'idha suliba istadda adabu alaih. Dan jika ternyata yang dicintai itu dihilangkan betul-betul, dihilangkan dari dirinya, istadda adabuhu alaihi. Atau ini yang ketiga, ini tadi tambahan saja. Watan ris, watan kit itu tambahan siksaan ketika berada memiliki yang dicintai. Dan yang ketiga adalah wa idza sulibahu, jika memang betul-betul akhirnya hilang. Padahal itu sangat dicintai, hilang. Maka istadda adabu alaihi, maka semakin menjadi-jadi dia tersiksa. Semakin menjadi-jadi apa yang dia siksa? Apa tersiksanya? Misalnya cinta yang lain, cinta dengan kendaraan. Dia ingin punya motor jenis tertentu atau punya kendaraan jenis tertentu. Ngimpi-ngimpi, sampai ngimpinya pun ngimpi naik tersebut. Ngimpinya pun ngimpi memilikinya. Maka ketika dia menginginkannya, dia tersiksa dengan keinginan tersebut. Dia tersiksa dengan keinginan tersebut. Setelah mendapatkannya, dia juga khawatir. Ini motor mahal, jangan-jangan nanti ada yang maling, jangan-jangan nanti ada yang rampok. Kalau saya nanti pakai ini malam-malam ada rampok atau tidak. Setelah diparkir itu juga masih deg-degan. Nah, ini. Lain halnya dengan orang yang motornya jelek, udah parkir di pinggir jalan. Nah, mau ada yang ngambil ya santai saja. Namun ini motor yang dicintai, maka begitu dia dapat, dia pun tersiksa dengan, tersiksa dengan kekhawatiran salap hilangnya nikmat tersebut. Dan nanti kemudian boleh jadi ditambah tanris, ada masalah-masalah dengan hal yang mengeruhkan suasana hatinya dalam interaksinya bersama kendaraannya tersebut, macetnya dan sebagainya. Ya, mogoknya, padahal motor besar, mogok, dorong, mana? Ya, maka dia tersiksa dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jika betul-betul hilang, boleh jadi karena dirampok, boleh jadi karena dicuri, boleh jadi karena tabrakan, hancur, nah, padahal itu sesuatu yang dicintai, maka tambah sedih, frustasi, depresi, stres, gila, senteng. Bisa terjadi karena hal tersebut. Kenapa? Itulah siksaan cinta. Itulah derita cinta yang tidak pernah berakhir. Fahadihi salah satu anwa'in. Itulah tiga macam azab, siksaan gara-gara mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi dar, di dunia ini. Dan itu semua tidak akan ada obatnya kecuali dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi cinta dengan yang lain. Ya, ketika cinta kepada Allah itu melebihi yang lain, maka harta, ya, kemudian kenikmatan yang lain itu semata-mata di tangan. Tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala ditanya, "Mungkinkah ada orang yang punya duit nganggur 1.000 dinar, ya, dan dia adalah orang yang zuhud?" Maka jawaban Imam Ahmad, mungkin saja dia punya duit 1.000 dinar berkilo-kilo emas, nganggur di rumahnya, dan dia adalah orang yang zuhud. Syaratnya dua. Dia tidak kemudian tambah bahagia ketika duitnya tambah banyak. Santai saja. Seperti kemarin-kemarin biasa saja. Nah, dan dia pun juga biasa-biasa saja ketika duitnya berkurang. Maka dia orang yang zuhud meskipun duitnya banyak. Meskipun duitnya banyak. Kenapa? Karena hartanya ada di tangannya. Tambah banyak, ya santai. Wong ini berkurang juga, no problem. Nyantai saja, tetap bisa tersenyum yang manis. Tetap kemudian bisa bahagia, tersenyum manis, tetap kemudian duduk bisa duduk gayeng bersama temannya, padahal dia baru saja kehilangan duit, baru saja rugi. Kenapa? Karena ini tidak di hatinya, itu sekedar di tangannya. Nah. Maka orang yang bisa seperti itu, orang yang maka dia punya dunia namun dia tidak mencintai dunia. Yang terlarang tidaklah terlarang memiliki dunia, yang tercela adalah mencintai dunia. Nah tadi siksaan, tiga siksaan gara-gara cinta dengan dunia, tiga macam siksaan gara-gara cinta dengan dunia, dan itu fi hadidar, baru siksaan di dunia. Wa amma fil barzakh, adapun di alam barzakh, maka adzabun, itu adalah satu siksaan yang bergandengan dengan rasa sakit karena berpisah dengan yang dicintai. Padahal itu perpisahan yang tidak bisa diharapkan bisa kembali. Dan rasa sakit hilangnya sesuatu yang hilang dari kenikmatan yang besar. Dan itu rasa sakit hilangnya tersebut bistighalihi bididihi, karena dia tersibukkan dengan yang lain. Dan ada rasa sakit karena terhijab, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah rasa sakit karena penyesalan, yang penyesalan itu seakan-akan memotong-motong hatinya. Sehingga kesedihan, kesusahan, al-husrah penyesalan, husn kesedihan itu bekerja menyakiti jiwanya. Sama persis berbarengan dengan, karena di alam kubur, berbarengan dan semisal dengan kerja binatang-binatang, wadidan dan belatung-belatung di badannya. Bahkan kerja penyesalan di hatinya tersebut daimun, terus-menerus. Mustamirun, terus-menerus sampai Allah Subhanahu wa taala kembalikan rohaninya, kembalikan jiwanya ke badannya. Yaitu manakala dia bangkit dari alam kubur. Fahina idzin, maka pada saat itu ketika roh telah dikembalikan ke badan dan keadaan kembali diciptakanlah badan tersebut. Maka berpitanglah azab kepada jenis yang lebih mengerikan dan lebih pahit. Yaitu siksaan di alam akhirat. Maka demikianlah siksaan gara-gara cinta dengan dunia berkelanjutan sampai yaumil akhir. Fa aina hadza? Maka di manakah orang ini dibandingkan kenikmatan orang yang hatinya gembira? Yarqus maknanya menari, joget, namun maksudnya gembira. Yang hatinya gembira, toroban karena gembira, farohan gembira, unsan nyaman dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastiyaqan dan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Irtiyahan nyaman karena cintanya kepada Allah. Wa tuma'ninatan dan ketenangan hati karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana? Tentu tidak bisa dibandingkan. Sangat jauh perbandingannya. Itu derita karena cinta dunia dan ini bahagia karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakula ba'duhum, sampai-sampai sebagian mereka, sebagian orang-orang saleh yang demikian besar rasa cintanya kepada Allah berkata saat nis'ihi, saat sakaratul maut. Apa perkataannya? Watorbah, betapa bahagianya. Sakaratul maut, dia tidak mengatakan betapa sakitnya, betapa perihnya. Non watorbah, betapa bahagianya. Faya man ba'ahadu al-ghali, maka wahai orang yang menukar jatahnya yang mahal, yaitu nikmat akhirat, bi abkhasil thaman, dengan harga yang paling murah. Maka orang semacam ini dia rugi dengan benar-benar rugi dalam transaksinya. Wa wayyaru anna qad rubina, namun orang itu baru sadar kalau dia rugi. Baru sadar kalau dia rugi, idza lam yakulahu khibrah bi qimatis salai. Jika lam yakulahu khibrah, dia sudah tidak lagi punya pengetahuan bikimati silai ketika dengan nilai dari barang yang dia jual. Fasalil muqawwimin, maka bertanyalah kepada mereka-mereka para penilai. Faya ajaban, maka betapa mengherankannya. Man, seorang yang bidu'atin ma'aka, ada barang dagangan bersamamu, Allah mustariha, dan Allah yang akan membelinya, yaitu jiwamu, dirimu. Allah yang akan membelinya. Dan akan Allah ganti, sama nuha uangnya, alat tukarnya akan Allah ganti, jannatil ma'wa, dengan surga sebagai tempat kembali. Namun ternyata dia tidak mau menukarnya, menukar jiwanya untuk dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala diganti surga. Wasafir, dan penghubung. Alladzi jara ala yadihi, wasafir, dan penghubung. Karena penjual, karena pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tukar dengan surga. Allah beli lewat penghubung. Yang di tangan penghubung inilah akan terjadi transaksi tukar menukar. Wa dhimna athaman 'alal mushtari, dan dia memberikan jaminan. Kan memberikan jaminan tentang uang pembayaran tersebut dari pembeli. Dan penghubungnya, perantaranya adalah sang Rasul. Waqad bi'taha, ternyata yang paling murah yaitu dunia. Tidak mau dia tukar dengan seorang hamba, dengan dirinya sendiri. Famanta, setelah seperti itu yang akan memuliakan dirinya. Jika dia tidak mau memuliakan dirinya, dia lebih memilih harga yang rendah, dunia yang hina. Itulah yang 100% dia cintai, dia habiskan seluruh hatinya untuk itu. Maka dengan itu dia tidak memuliakan dirinya. Jika demikian si hamba ini, dia memilih hina, lalu siapakah yang akan memuliakan dirinya? Orang yang paling berhak untuk memuliakan diri kita adalah kita sendiri. Caranya adalah belilah, tukarlah apa yang kita miliki dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintainya, dengan merindukannya, dengan berkorban untuknya, dan seterusnya. Wa man yuhinillahu faman lahu min mukrin, dan siapa saja yang Allah hinakan, tidak akan ada orang yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia inginkan. Kembali ke atas, maka Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa dengannya. Penjelasannya, li'annahu mashghulun, karena dia tersibukkan dengan hal itu, dan itu satu hal yang tidak manfaat baginya dan tidak pula membahayakannya. Hatinya dipenjara gara-gara mencintai selain Allah, hatinya tergoda karenanya, akhirnya dia berpaling dari Allah. Wa dzalikal mahbub la yuqaddim wa la yuakhir, padahal makhluk yang dicintai tersebut tidak bisa memuliakannya dan tidak bisa memundurkannya. Karena layan fa wa la yadur, tidak bisa mengasih manfaat dan tidak bisa mencegah bahaya. Wa la yanfa'u fi syai', dan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya sedikit pun. Demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika.